aku ora nyangka bakal ngene akhire dadi mlaku dhewe-dhewe merga resno ra iso dipaksano ati ikhlas lan lilo legowo senatian kowe lunga tung aku tetep isih ono muga kowe tambah bahagia mantep ke atimu kowe kudu percaya tanpa aku kowe tetep iso muka oleh restune wong tua lila no lungaku lurus no dalan lakumu ra bakal tak ganggu urusanmu mlaku dewe-dewe kowe wes karo liyane muga Gusti maringi restune senatian kowe lunga tung aku tetep isih ono muga kowe tambah bahagia mantep ke atimu kowe kudu percaya tanpa aku kowe tetep iso muka oleh restune wong tua lila no lungaku lurus no dalan lakumu ra bakal tak ganggu urusanmu mlaku dewe-dewe kowe wes karo liyane muga Gusti maringi restune lila no lungaku lurus no dalam lakumu ra bakal tak ganggu urusanmu mlaku dewe-dewe kowe wes karo liyane muga Gusti maringi restune muga Gusti maringi restune muga Gusti maringi restune.